Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kithiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah jalla wa ala wa bi idnihi Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan majelis ta'lim kita semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkannya insyaallah ta'ala, sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan sebelum ini, bahwa kita akan murojaah dengan hafalan kita semua, dengan hasil murojaah dari 10 poin yang disebutkan oleh Imam siapa? Imam siapa? Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala, tentang 10 hak-hak sultan, ya, tentang 10 hukukus sultan atau hukukus sultan al-asyarah, hak-hak sultan penguasa yang 10. Nah, sebelum kita menyebutkannya, supaya semua bisa langsung menghafalkan, ya, kita murojaah dengan menutup catatan semuanya. Nah, jadi semua menutup catatan yang tidak bisa menyebutkan atau keliru dalam menyebutkannya diluruskan oleh yang menghafalkannya. Ya, barakallahu fikum. Dengan cara ini insyaallah akan semakin menguatkan hafalan. Ya. Jadi tidak ada yang lihat catatannya. Nah, sudah saya kasih waktu 10 detik. Fadhal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ditutup semua catatan, barakallahu fikum. Sekarang kita mulai pada santri dulu. Nah, mulai dari Albani. Fadhal Albani, sebutkan 10 yang merupakan hak penguasa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah. Yang pertama, tidak mencatat. Siapa yang besar-besar ini? Ihsan. Apa yang pertama, Ihsan? Wajib mencurahkan apa? Apa yang dicurahkan? Al-Fat, Fadal Al-Fat. Al-Fat masih buka catatan? Tutup. Naam. Apa yang pertama? Ini penting ya, penting. Dengan menghafal ini, setiap hari kita beraktivitas bisa terhindar dari mengkritik, mencela-cela penguasa. Barakallahu fikum. Fadal, Al-Fat yang pertama. Mana ini santri? Zulkarnain? Muhammad? Farid? Tidak ada yang murojaah. Tapi insyaallah ini karena sebab murojaah hafalan Qur'annya ya. Iya. Karena sibuk murojaah hafalan Al-Qur'annya sehingga tidak sempat murojaah pelajaran. Ya. Maksudnya pelajaran ta'lim di malam Kamis seperti ini. Baik, kita beralih ke ikhwan. Nah, mulai dari ya kita umpan dulu dengan ya yang insyaallah hafal Abu Syifa. Fadol. Dengarkan ya, yang ini enggak ada yang buka catatan. Nah, nanti yang salah biarkan dulu sebutkan, yang salah yang mau meluruskan fadal diluruskan. Abu Syifa yang pertama. Nah, badlu at-ta'ah, mencurahkan ketaatan lahir dan batin. Yang kedua, badlun nasihat, yaitu mencurahkan nasihat kepada penguasa, yakni menasihati. Nah, yang ketiga, wajib memberikan nusro atau pertolongan. Al-qiyam binusrotihim, ya, tegak dengan memberikan pertolongan, yakni menolong mereka dalam tugas-tugasnya, ya, dalam mewujudkan kemaslahatan kekuasaan dan tanggung jawabnya. Nah, yang keempat, iya. Yang keempat, siapa yang menambahkan atau meluruskannya? Terlangkai. Ada yang terlangkai. Nah, yang keempat, labas, dilanjutkan dengan apa yang disebutkan tadi. Wajib membangunkannya dalam kelalaiannya. Ya, itu yang kelima, dibiarkan dulu yang keempat. Enam. Wajib melaporkan kepada penguasa tentang umat, pada umat yang lalai dalam tugasnya. Itu yang ke tujuh. Terlangkai yang keenam. Enam. Wajib memberitahukan kepada penguasa tentang hal-hal yang dapat membahayakan negara seperti nah, ayo, dari musuh atau orang yang hasad ya, kita mengingatkan kepada penguasa, melaporkannya tentang orang-orang yang membuat makar dari musuh-musuh atau orang yang hasad ya, yang membuat kerusakan terhadap wilayah dan umat. Barakallahu fikum. Itu yang keenam, yang ketujuh. Yang tadi yang antum sebutkan. Wajib memberitahukan kepada penguasa. Naam. Tentang umatnya. Aywa, melaporkan tentang para petugas-petugasnya. Ya, yang melakukan sesuatu yang bisa merusak negara dan umat. Ya, jadi tujuan dilaporkannya bukan untuk di karena hasad, bukan, tapi untuk kemaslahatan umat dan wilayah. Sehingga penguasa akan menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Ya, ketika dilaporkan dari bawahan-bawahannya yang melakukan penyelewengan atau ya pelanggaran, selama tidak menimbulkan laporan kita itu tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Terus yang ke-8. Taib, lupa. Jadi sudah 6. Yang ke-4 dengan yang ke-8. Yang ke-9 sekarang. Ke-9 yang 10. Wajib menolong penguasa cara lain dan mati dengan kemampuan kita, harta kita dan keluarga kita. Nah, membela, ya, wajib membela penguasa. Adzabu anhum, membelanya dengan apa yang kita mampu dari diri kita, harta kita, keluarga kita. Coba perhatikan, subhanallah, luar biasa ini ya. Bayangkan kita membela penguasa dengan mengorbankan diri kita sendiri, harta kita, keluarga kita. Ini tidaklah menunjukkan kecuali karena benar-benar perkara ta'ah, ya, dalam terhadap penguasa itu perkara yang prinsip dalam Islam. Tidak mungkin imam besar, Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, menyatakan bahwa dalam membela penguasa kita korbankan diri kita, harta kita, keluarga kita bahkan. Kalau bukan itu perkara yang sangat agung, perkara yang sangat prinsip dalam Islam. Barakallahu fikum. Bukan perkara yang remeh sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, bahkan kebanyakan para dai-dai yang lalai dan keliru dalam memahami prinsip ini. Baik, jadi sudah disebutkan tadi ya, yang belum, yang terlangkai poin 4. Kemudian poin ke-6 tadi. Sudah disebutkan tadi ya. 6, 7, kemudian 8, 9. Nah, berarti 3, 4, 8, dan 9. Nah, ini sudah membantu. Siapa yang menyebutkan? Abu Suhail. Diulangi dari awal. Hah? Belum hafal. Nah, Taufik tidak hadir. Barakallahu fikum. Abu Albani belum hafal. Nah, saya minggu kemarin, minggu lalu saya janji ya, janji murojaah. Ya, makanya saya sendiri meroja, karena saya ingat janji saya. Nah, siapa lagi? Abu Syuroi Fadol. Sudah disebutkan tadi, tinggal 3 yang terlangkai. Nah, kadar. Naam, barakallahu fikum. Wajib mengetahui kadar kehormatan dan kemuliaan penguasa, bahwa penguasa memiliki kehormatan dan wibawa yang sangat tinggi dalam Islam, yang wajib dimuliakan. Ya, wajib dimuliakan, barakallahu fikum. Ini poin yang ke-4. Karena itu merupakan hak mereka, haknya penguasa. Ya, dimuliakan, dihormati. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kaum muslimin sedikit-sedikit mencela, mencaci, menghina. Nah, sadar atau tidak disadari, ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimun. Bahkan banyak dilakukan oleh para dai-dai. Nah, Yang ke-8, Abu Kaila. Barakallahu fikum. Bangkit menolong mereka min a'ba'il ummah. Ya, dari beban-beban umat yang mereka jalani, ma tahmiluhu min a'ba'il ummah. Apa yang dipikul oleh mereka dari beban tanggung jawab terhadap umat ini dan wilayah itu berat, maka kita menolong mereka dalam hal tersebut, meringankan bebannya. Ya. Meringankan apa? Bebannya, bukan semakin menambah bebannya. Coba kita lihat dengan kenyataan dan kondisi kaum muslimin di zaman sekarang. Ya. Setiap ada masalah, bukan meringankan beban penguasa, bukan menolong membantunya, tapi menambah. Ya, menambah semakin berat bebannya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kira-kira ya siapa pendahulunya dari apa yang dilakukan dan terjadi pada umat Islam sekarang terkait dengan menghadapi bermuamalah dengan penguasa pemerintahnya dari sifat-sifat huru-hara, ya, mencela, mencaci, siapa yang diikuti pendahulunya dari imam-imam atau tokoh-tokoh ahlu sunnah? Tidak ada, barakallahu fikum. Ini salah satu bukti ucapan Imam Ibnu Jama'al Kinani rahimahullah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, beliau ulama terdahulu di masa siapa kemarin saya sebutkan? Ya, di masa Syekhul Islam kurang lebih, ya. Meninggalnya beliau tahun 700-an Hijriah. Ya. Nah, ulama terdahulu barakallahu fikum sudah menjelaskan tentang ini. Ya. Di zaman Ibnu Taimiyah, beliau dipenjara, dicambuk. Beliau membela penguasa dan berjuang membantu penguasa dalam berjihad, ya, melawan tentara Tartar pada waktu itu Mongol. Ya. Imam Ibnu Taimiyah bersama di pihak pemerintahnya, membela penguasanya, membantu. Ini praktek amal, bukan sekedar ucapan. Dipraktekkan dan diamalkan oleh para ulama. Naam. Ya, walaupun penguasanya di masa itu, ya, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Bahkan beliau sendiri dipenjara dan dicambuk. Ya, sampai meninggal di dalam penjara. Bahkan imam yang jauh sebelum beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, guru Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, gurunya para ulama ahlul hadis. Ya. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab yang keempat dari empat madhab. Imam Ahmad meninggal tahun berapa? 242 Hijriah. Ya, Imam Ahmad atau 241 Hijriah. Coba berapa tahun dari sekarang? Sekarang tahun 1443 Hijriah sekarang. 1443 Hijriah dikurangi 240. Berapa itu? Hah? Jauh. Ya, ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Beliau juga meninggal dalam penjara, dicambuk, dipenjarakan di masa beliau oleh pemerintah yang zalim. Tidak pernah Imam Ahmad berbicara suruh umatnya memberontak, bahkan mencaci maki, tidak pernah. Justru beliau didatangi oleh umat manusia pada waktu itu, ya, yang tidak dihitung jumlahnya. Diceritakan oleh murid beliau Imam Al-Marwazi rahimahullah, tidak dihitung jumlahnya. Pengikut Imam Ahmad datang di penjara, ya, siap membela Imam Ahmad dengan jiwa raga mereka, siap mati apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad berfatwa memberontak, melawan, mereka akan melawan, berjihad. Tapi Imam Ahmad sama sekali tidak memfatwakan seperti itu. Imam Ahmad sebaliknya memfatwakan suruh bersabar, ya, sabar, menahan diri, berdoa. Ini yang mesti yang diamalkan oleh kaum muslimin, umat Islam. Nah, jadi sangat jauh berbeda ucapan dan praktik para ulama terkait dengan ketaatan muamalah terhadap pemerintah atau penguasanya. Nah, jadi kita heran orang-orang yang melakukan itu siapa pendahulunya? Ya, ulama salafnya siapa? Nah, barakallahu fikum. Tidak sahabat, tidak tabi'in, ya, tidak tabi'in. Kalau ada satu orang yang kadang-kadang tergelincir, terpengaruh, ya, itu bukan dalil individu. Dan itu pun setelah dinasihati, rujuk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dikisahkan barakallahu fikum. Para ulama Ahlus Sunnah sebagian di masanya ada pengaruh, terpengaruh ikut mengkritik penguasanya. Ya, tapi itu bukan dalil. Kejadian 1-2 saja bukan dalil. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, dan sebagian ulama yang lainnya. Namun tidak ada manusia yang tidak tergelincir dalam kesalahan, bisa. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, labas ini sebagai faedah, kembali lagi kepada 10 poin yang telah kita sebutkan tadi. Poin 8, poin 9 yang belum. Naam. Abu Hamzah. Poin yang ke-9. Diingat-ingat. Fadl Mas Rifki. Abu Haura. Barakallahu fikum. Naam, raddul al-qulub, ya, mengembalikan hati-hati yang ghadibah, yang membenci ulama, ya, untuk mencintai, yang membenci pemerintah untuk mencintai penguasa. Ini yang ke-9. Jadi orang-orang yang kita tahu bahwa dia ini suka mencela, membenci penguasa, kita upayakan menasihati dia. Ya, bagaimana kalau bisa kita kembalikan hatinya itu dari benci menjadi cinta. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang ke-9. Sekarang kembali 10 poin. Mungkin Abu Kaila bisa menyebutkan, faddal. Naam. Nah, wajibnya mencurahkan ketaatan lahir dan batin. Mencurahkan nasihat. Menolong para penguasa. Wajibnya mengenal dan mengetahui kadar kemuliaan dan kehormatan para penguasa. Yang kelima, membangunkan mereka dari kelalaiannya. Nah, memberitakan atau melaporkan tentang musuh-musuh atau orang-orang yang membuat tipu daya, yang hasad, yang akan merusak wilayah dan umat. Nah, nah, melaporkan tentang petugas-petugasnya yang melakukan pelanggaran, ya, atau penyelewengan yang bisa merusak, ya, umat dan wilayah, sehingga mereka akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kedelapan. Naam, wajib menolong para penguasa dari beban-beban umat yang dipikulnya. Naam. Yang ke-9, mengembalikan hati-hati yang membenci menjadi cinta. Barakallahu fikum. Membela para penguasa dengan apa yang kita mampu, dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan keluarga kita dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ini 10 poin. Nah, Yang lain bisa menyebutkan? Abu Arkom, fadal. Ulangi kembali. Saya sengaja ya, kita sengaja dengan cara begini terulang-ulang, yang belum hafal jadi hafal. Ya, memancing untuk menghafal. Nah, fadal. Satu. Nah, wajibnya taat, mencurahkan ketaatan kepada penguasa. Yang kedua, nabas. Antum mau sebut secara acak tidak mengapa, yang penting nanti 10 poin mengetahui kadar kehormatan penguasa. Yang ketiga, santri ya, jangan untuk ya, aktif kalian perhatian ya. Nah, nah, melaporkan pada penguasa tentang petugas-petugasnya yang melakukan pelanggaran. Yang keempat, wajibnya membangunkan penguasa dari kelalaiannya. Nah, yang kelima, wajibnya menasihati. Nah, kelima. Baik, Al-Fat sudah? Hah? 10 poin sudah? Belum. Abu Hisham, tafadhal. Antum bisa dapat 5 poin, alhamdulillah. Nah, baik, kita ulangi lagi ya. Saya ulangi kembali. Antum catat yang belum catat, yang mau menambah ingatannya ditambah. Yang pertama, badlu to'ah, ya, mencurahkan ketaatan kepada penguasa. Yang kedua, badlun nasihat, mencurahkan nasihat. Badlu to'ah, badlun nasihat. Yang ketiga, saya ulangi, badlu to'ah, badlun nasihah, al-qiyamu binusratihim. Naam, al-qiyamu binusratihim, bangkit dengan menolong mereka. Kita perhatikan ya, ini menolong ada 3 poin dia ini. Naam. Ini saya sudah apa namanya? Sudah buat tadi sistematika hafalan saya, ternyata saya lupa. Ini 3 ini, nusrah, poin yang ketiga dan poin terakhir dan poin yang kedelapan. Kedelapan dan sepuluh. Tiga bentuk menolong. Ketiganya ini beda. Jadi saya ulangi lagi. Badlut to'ah, mencurahkan ketaatan, mencurahkan nasihat. Yang ketiga, al-qiyam binusratihim, ya, bangkit dengan menolong mereka, penguasa. Artinya di sini menolong secara umum. Ya. Dalam apa saja. Kemudian yang keempat, mengetahui kadar, ya, kadar kehormatan dan kewibawaan penguasa. Ini yang keempat. Yang kelima, membangunkan iqaduhu min ghaflatihi, membangunkan mereka dari kelalaiannya. Yang keenam, mentahdir, memperingatkan, melaporkan penguasa tentang musuh atau orang yang hasad, ya, atau yang semisalnya, yang hendak merusak wilayah dan umat. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mengingatkan i'lamuhu bi ummalihi, mengingatkan, memberitahu penguasa tentang petugas-petugasnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa merusak wilayah dan umat. Ya. Yang kedelapan, nah ini tadi yang kedelapan apa? Menolong, ya, bima tahmiluhu min abail ummah, menolong penguasa dari beban-beban tanggung jawab terhadap umat. Jadi meringankan beban tanggung jawabnya. Ini bedanya tadi dengan yang poin ketiga. Ya. Yang kesembilan, raddul qulub, ya, al-makirah al-ghadibah, ya, ila hubbihim. Ya, mengembalikan hati-hati yang benci, ya, hati-hati yang membuat makar kepada penguasa untuk mereka kembali mencintai para penguasa. Dan yang terakhir, adzabbu anhum, ya, menolong, membela mereka dengan apa yang kita mampu dari jiwa kita, dari harta, dari keluarga kita, ya, kita membela penguasa dan menolongnya. Nah, sudah, insyaallah bisa diulangi kembali. Nah, faddal Abu Hamzah. Nah. Nah. Nah. Nah. Yang kelima, membangunkan penguasa dari kelalaiannya. Keenam, enam, mentahdir, mengingatkannya. Aywa, dari musuh-musuh hasad dan seterusnya. Naam. Ketujuh, sama, enam tujuh, mengingatkan, melaporkan. Naam. Melakukan pelanggaran. Yang kedelapan, menolong. Dari beban, ya, meringankan beban yang berat yang ditanggungnya. Yang kesembilan, nah, mengembalikan hati-hati yang benci kepada cinta. Yang ke-10, membela dan menolongnya dengan apa yang kita mampu dari jiwa kita, harta kita, atau keluarga kita. Taib. Sudah semua insyaallah. kita tegakkan azan terlebih dahulu, kita lanjutkan insyaallah sekitar 5 menit ya kurang lebih. Maka kita silakan kepada muadzin, falitafaddal, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihilladzina astofa. Amma ba'd. Kita melanjutkan insyaallah keterangan muallif hafizahullah taala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul di dalam kitab beliau As-Siyasatus Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ru'i war Ru'iyyah. Nah, kata beliau, sebelum kita saya lanjutkan pada 10 hak untuk ar-ru'iyyah, yakni masyarakat selain dari penguasa, maka terlebih dahulu saya ulangi kembali ya keterangan beliau pada footnote ya catatan kaki, setelah beliau mengatakan bahwa apabila hak-hak yang 10 yang wajib di atas benar-benar ditunaikan, ditegakkan dengan sebaik-baik penegakan ya, maka saffatil qulubu wa akhlasat, akan jernih hati, wajtama'atil kalimatu wantasarat, dan akan terkumpul kalimat pernyatuan dan akan terjadi kemenangan. Ya, perhatikan. Ini ucapan yang mulia, barakallahu fikum. Ya. Kalau ditegakkan 10 poin di atas dengan sebenar-benar penegakan, maka akan terjadi kejernihan hati, penyatuan kalimat, dan terjadi akan tertolong ya umat ini dan wilayahnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal makna akhadahu rahimahullah bin hadithir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, makna ini dari 10 poin yang disebutkan ini beliau mengambilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam, thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin, ikhlasul amali lillah, wa munasahatu ulatil amr, wa luzumu jama'atil muslimin, fa inna da'watahum tuhitu mi waraihim. Ada 3 poin yang hati seorang muslim tidak akan hasad terhadapnya. Ya, tidak ada benci dan hasad pada 3 poin tersebut kalau ditegakkan. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poin yang paling pertama. Bagaimana dalam seluruh amalan kita benar-benar dibangun di atas ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, munasahatu ulatil amri. Mencurahkan nasihat kepada para penguasa, para pemerintah. Ini poin yang kedua. Tidak akan terjadi hasad dan kebencian, dengki di dalam hati seorang muslim kalau dia mewujudkan hal ini. Ikhlas al-amal. Yang kedua, munasahatu ulatil amr. Menasihati para penguasa. Ya, dan ini sudah terperinci pembahasannya bahwa menasihati para penguasa dengan cara sirriyah, la alaniyah, dengan cara sembunyi-sembunyi, tersembunyi, tidak terang-terangan di khalayak ramai. Ya, tapi dengan kata Rasul SAW, wal ya'khudh biyadihi, hendaklah dia mengambil tangannya, menasihatinya sirriyatan, wala tu'lin alaniyah, dan jangan dia menampakkan terang-terangan dilihat oleh orang banyak. Ya, karena ini menjadi sebab-sebab keegoisan seorang penguasa akan muncul dan kesombongan, menolak ya nasihat itu karena ada orang lain yang menyaksikannya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam, luzumu jama'atil muslimin, yaitu berkomitmen pada jamaah kaum muslimin. Ya. Apa maksudnya komitmen dengan jamaah kaum muslimin? Maksudnya komitmen dengan menjaga persatuan kalimat Islam, kalimat kaum muslimin. Jangan dipecahkan. Jangan membuat perpecahan. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Siapa yang membuat perpecahan itu? Yaitu orang-orang yang melanggar ya kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja melanggar dalil Al-Qur'an dan sunnah. Inilah orang yang membuat perpecahan. Ya, bukan yang membuat perpecahan itu orang yang berdakwah dengan kebenaran, yang menyatakan kalimat yang hak, membantah kalimat yang batil. Walaupun terjadi ya permusuhan karena manusia memusuhi dia, membenci dia karena sebab dia menampakkan kalimat yang hak dan membantah kebatilan, maka inilah hakikat orang yang membuat persatuan. Ya, bukanlah persatuan itu adalah orang yang bertoleransi dalam perkara yang batil, dalam perkara yang salah ditoleransi, didiamkan, yang penting bersatu, maka inilah yang pada hakikatnya membuat perpecahan. Ya, ini makna luzum jama'atil muslimin, komitmen di atas jamaah kaum muslimin, yaitu dalam kitabullah, dalam undang-undang Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komitmen di atas ini, maka akan terjadi penyatuan kalimat. Barakallahu fikum. Ya, jangan dipecahkan jamaah kaum muslimin ini. Dibuat keonaran, kerusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, jangan. Ya. Karena fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena doa mereka ya, ini meliputi dari balik, dari belakang mereka. Nah, maksudnya barakallahu fikum, ya, jamaah kaum muslimin itu persatuan mereka ini sangat penting dan sangat berperan ya di dalam mewujudkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dipecahkan, maka ini kerusakan dan keonaran. Ya. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam tiga poin dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa mengikhlaskan amalannya, yang kedua senantiasa memberi nasihat kepada penguasa dengan cara yang benar, dan yang ketiga adalah komitmen di atas jamaah Islam, jamaah muslimin, yaitu di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.